ત્યારે હોય શું હોય હોય શું હોય બીજા બીજા બીજા બીજા બીજા કરતા omong dalam arti tidak bisa diketahui, iya, tapi dalam arti bahwa lagi kami beritahukan begitu jauh keadaannya itu ya untuk donor hari kita nanti di seletak kami tapi gak ada, sifat Allah itu buat cuma gak ada ya silakan daftarkan kami Allah tidak bersifat goib baik nama-nama ini akan dicatat dan diberitahukan nanti kepada panitia donornya ya, sudah dapat disampaikan. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد سريعا apakah pembantu juga menjadi tanggungan suami baik dalam hal nafkah maupun ibadah? Tidak mutlak. Tidak mutlak. Tergantung memang dari awal perjanjian. Kalau perjanjian bahwa pembantu itu adalah seseorang yang digaji, begitu datang pulangnya dikasih 20 ribu misalnya tanpa makan tanpa minum, ya itu ya lagi sudah ya sudah selesai. Gitu. Ada perjanjian pula ya makan sekali atau gimana lah, gimana perjanjian, karena memang ini urusan muamalah yang syariat tidak mengaturnya. Ya tergantung perjanjian. Kemudian tentang agamanya maka juga seperti tadi, kalau dia tinggal di rumah kita, tentu kita berhak menyuruh dia pakai jilbab, menyuruh dia sholat, itu berhak. Sebab kita bisa mengancam, kalau nggak mau pakai jilbab, ya jangan kerja di sini. Kenapa mengucapkan seperti itu berat? Padahal di taat kepada Allah, ya harus. Anak laki-laki harus mendahulukan orang tua daripada istri. Apakah hal ini juga termasuk nafkah infak? Iya. Iya. Ya, itu ini pokok permasalahan infak. Jadi ketika ibu membutuhkan, istri membutuhkan, maka ibu dulu. Ibu dulu. Ya. Kalau memang tidak bisa jalan bareng. Ya. Ya kalau bisa jalan bareng, istri kita kasih nafkah, ibu kita kasih nafkah, tentu itu yang banyak terjadi ya. Misal kita punya ongkos ONH untuk dua orang, kita belum haji, istri kita belum haji, ibu kita belum haji. Maka yang terbaik kita sama ibu, kita sama ibu dulu, bukan sama istri. Kecuali kalau punya ONH 3 atau 4 ya sekalian ya, kedua orang tua kita bareng dengan kita, sekalian dengan istri saya sering ngambek atau marah. Ya, rata-rata perempuan begitu. Kan ya, istri antum doang. Istri Nabi pun begitu kan? Ya, istri Nabi begitu. Ya, Nabi tahu Aisyah lagi marah itu apa? Ya, Aisyah itu kalau sering menyebut la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya, Muhammad Rasulullah. Begitu lagi marah, dia Ibrahim Rasulullah. Ya Muhammad Rasulullah. Ibrahim, Nabi tahu lagi marah. Artinya, istri marah, dia. Istri ngambek, dan seterusnya, dia. Ya, pandai-pandai kita lah, menghiburnya. Kemudian merayunya, kadang tegas, kadang ini, ya. Seperti yang sudah kita bahas, jangan terlalu keras, jangan dipapa. Jangan didiamkan, nanti terus ringkok. Ucapan ini sangat tepat dan tamsil kenabian bahwa tidak boleh kita biarkan istri kita terus-menerus salah, terus-menerus menolak ayat, terus-menerus musuh. Kita harus nasihat. Nasihat sekali, oh dia gak terima marah, biarin besok lagi. Ya, oh dia marah-marah, antum pergi ya ke masjid, ya, ntar pulang lagi. Ya. Istri itu kalau suami lama gak pulang, takut. Takut. Benar, takut. Ya, takut. Maka jangan di rumah, mulu pergi. Ya, ntar pulang. Sekali waktu minum, ya, memberi pelajaran kepada istri. Itu. Jangan istri yang pergi minat di rumah orang tuanya, ini buruk. Ya, kita yang pergi kemana ntar pulang lagi. Ya. Nah ini, bila ngambek dia sering pulang ke rumah orang tuanya tanpa izin suami. Apa hukumnya? Baru dibahas ya. Jangan, jangan nasihati terus. Jangan bosan-bosan. Ya, sabar. Sabar, terus nasihati. Ya, sisok. Karena Allah akan memberikan sesuai dengan usaha kita. Usaha dan jangan hanya diajak taklim, terus saya itu udah. Ya, artinya kita di rumah usaha juga. Untuk menasihatinya. Ada golongan NII yang mengharuskan infak besar. Apa itu benar? Salah. NII ini firqah sesat dan menyesatkan. Dia mewajibkan kepada penganutnya, warganya untuk berinfak sekian persen, 10% setiap bulan. Ini sesat dan menyesatkan. Seperti Islam jamaah. Ya. Maka terkumpullah uang yang banyak. Ya. Ini kata mantan apa Islam jamaah yang hampir 30 tahun ya, Bambang Irawan mengatakan negara di dalam negara. Islam jamaah itu negara di dalam negara. Dan ini sama negara di dalam negara. Karena ada pajak di situ. Ada setoran di situ. Hati-hati ya. Di pondok aren ini seleduk banyak sekali. Hati-hati banyak. Dakwah ini menyebar. Apakah amalan yang mengikuti perkataan, perbuatan, dan tingkah laku Nabi Muhammad SAW seperti memelihara singgot termasuk dari amalan mahdhab? Anda masih ingat amalan mahdhab dirinya? Di antaranya, akal tidak bisa mencerna kenapa itu harus dilakukan. Gitu. Kemudian, manfaatnya di akhirat. Ya. Jenggot masuk di situ. Apakah kita bisa jawab kenapa harus berjenggot? Apakah manfaatnya terasa? Ya, tidak bisa. Ya, tidak bisa secara mutlak. Terutama dicari-cari, tidak bisa ya. Oh, biar serem. Oh, biar gagah. Maka bisa masuk ke dalam maksud. Ya. Bolehkah keluarga atau para tetangga berdoa bersama-sama hanya doa pada saat melakukan khitan anak laki-laki? Doa bersama tidak disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali dalam khutbah. Itu pun yang dimaksud si khatib berdoa para makmum mendengarkan. Ya, artinya doa satu orang didengarkan oleh banyak orang. Kemudian kalau yang doa ini mengucapkan amin, kita yang dengar boleh mengucapkan amin. Kalau itu mau disebut doa bersama. Itu hanya ada dalam khutbah atau ceramah ya. Bukan ayo ngumpul sana doa bersama, enggak, itu tidak. Ya, dalam ceramah seperti ini saya berdoa mohon kepada Allah begini, ya, saya mengucapkan amin, antum mengikuti amin, ini boleh. Ya. Iya. Menurut zahirnya bahwa seluruh yang hadiah, seluruh yang tentu tidak perlu beramai-ramai, ya, semua membaca dengan sekedarnya, tidak perlu keras-keras, ya. Apakah kita ikut berdosa manakala harta yang kita nafkahkan kepada keluarga lantas oleh keluarga digunakan untuk hal-hal yang dilarang oleh Allah? Tergantung kita tahu atau tidak. Kita tahu atau tidak. Kalau kita tahu bahwa uang kita ini akan dipakai berjudi, beli togel dan seterusnya, kita tetap berikan, kita berdosa. Kalau kita tidak tahu, tahu kita untuk makan saja, minum saja, beli pakaian, tapi ternyata buat judi, buat minum kamar, ya tentu kita tidak berdosa. Kalau yang kita berikan itu, diberikan kepada ibunya itu harus izin. Izin ke siapa? Ke suami. Istri memberikan uang ke ibunya. Ya. Apakah izin kepada suami? Yang diberikan uang siapa? Uang suaminya? Oh iya. Uang suaminya iya. Tapi kalau uang istrinya, istri kan punya uang. Mungkin dia bekerja, mungkin mahar dia, mungkin sisa belanja, kata suami memang sudah mengikhlaskan. Nah ini tidak perlu dalam beberapa hal. Ya. Tapi kalau hartanya betul-betul milik suami, maka harus minta izin. Bagaimana batasan mubasharah dengan istri? Apa yang dimaksud dalam hal akhlak atau keterangan? Ya. Kalau yang dimaksud jima, maka semua kenikmat, semua tubuh wanita, ya, ini kaidahnya, ya, halal dinikmati oleh suaminya kecuali yang dilarang oleh syariat. Apa? Dubur. Ya, ini pendapat yang hak. Ini pendapat ya. Seorang ibu memiliki anak soleh saat orang mau berbakti kepada orang tua, selalu membahagiakan orang tua dengan memberikan rezeki dari hasil usahanya. Tapi orang tuanya tidak mengerti agama, selalu merasa kurang dengan pemberian anak dan suka mendoakan kesusahan untuk si anak apabila si anak kurang dalam memberi materi. Apakah doa orang tua seperti di atas dikabulkan oleh Allah? Tidak. Doa orang yang keliru, yang bermaksiat, yang zalim, maka Allah tidak akan kabulkan doa Allah Ta'ala. Kalau betul seperti tadi, ya. Tapi kadang seorang anak ini merasa telah memberikan kewajibannya, aktifnya, tapi ternyata belum maksimal. Ternyata dia lebih mementingkan istri daripada ibunya. Maka perhatikan itu, ya. Jangan sampai salah menilai dirinya. Apa hukum laki-laki memakai celana di atas mata kaki selama salat saja atau seharian? Tidak ada hubungannya dengan salat. Tidak ada hubungannya dengan salat. Artinya mau salat mau tidak, maka pakaian kita jangan sampai di bawah mata kaki. Bukan harus di atas mata kaki, enggak. Yang penting tidak di bawah mata kaki. Karena dalilnya madunal ka'bain minal izar. Izar pakaian bawah, sarung, celana yang di bawah mata kaki itu yang diangkat. Ya, semata kaki boleh. Dan itu maksimal. Ya. Lebih atas lebih. Ya. Tidak ada perintah membuka mata kaki, tidak ada. Menutup mata kaki boleh. Yang tidak boleh pakai izar, pakai sarung, pakai celana, pakai bawah mata kaki. Gitu. Ya, ini bukan otomatis bahwa mata kaki harus terbuka, enggak. Kalau gitu enak saja sampai bawah, kemudian bolongin mata kaki. Ya. Perintahnya bukan itu. Perintahnya, larangannya bukan mata kaki harus terbuka, bukan. Enggak terbuka juga apa-apa. Yang penting pakaiannya yang dari atas itu, celana itu, taruh itu tidak sampai di bawah mata kaki. Ya. Adapun lutut dari bawah, mata kaki pakai Nabi pakai sepatu hook, ya. Sepatu boot, ya, sampai atas, sampai depan. Dan dilakukan oleh Rasul dan para sahabat, tidak masalah karena itu dari bawah. Yang enggak boleh dari atas. Kalau kan juga yang ada celananya. Jadi dan pakaian apa? ya, pakaian, ya. Pak Ono pakai pakaian jadidan ini gara-gara hujan. Iya. Kalau pakaian nggak usah dipakai waktu hujan doang. Namanya pakaian dipakai sehari-hari. Maka jadujan disebut pakaian yang nggak tepat. Maka kita pakai celana yang plastik untuk menutupin hujan naik motor. Maka sampai bawah nggak masalah karena memang fungsinya untuk menutupi sepatu kita yang dari kulit kalau terkena air dari hujan. Nggak masalah, itu bukan pakaian. Itu bukan pakaian, memang fungsinya untuk nutup. Ya, ntar itu nggak boleh selimutan, nggak boleh wah, ya. Itu bukan. Beda. Ibu adalah yang melahirkan kita. Ibu tiri, yaitu istri dari bapak kita, tidak sama dengan ibu yang melahirkan kita. Beda. Beda. Beda, tetap beda. Ibu susu sama dalam hal mahram. Ya. Jadi ibu yang menyusui kita dengan ibu kandung kita sama dalam hal mahram. Artinya dengan ibu kita tidak boleh nikah, boleh melihat rambutnya dan seterusnya, berada di susu juga seperti itu. Tetapi dalam masalah berbakti tentu beda. Dalam masalah waris tidak ada gunanya. Ya, hanya masalah mahram saja. Tidak boleh membantu. Boleh tahu anwa adal ismi wa mubah. Jangan engkau bertolong-tolongan dalam hal dosa. Boleh lagi bid'ah, dosa. Maka tidak boleh ditolong. Tidak boleh ditolong. Dengan bentuk apa? Bisa, ya. Bisa. Apa? Ya, kalau dia katakan itu ibu saya, iya, karena tentu kita sama tukang warteg itu, bu beli ini, ya, moto itu kebohongan, ya. Ya, sama tukang warteg, sama penjaga, bu minta nasi saya bungkus, moto nggak boleh, ya. Ya boleh saja. Ini yang tidak boleh itu memanggil ibu yang memang kita nisbatkan itu sebagai ibu kita, itu yang nggak boleh. Bagaimana hukumnya suami yang sudah bercerai? Apakah masih ada kewajiban memberi nafkah kepada anak dan istrinya? Dia cerai dari siapa? Suami ini cerai dari siapa? Dari istrinya. Dari anaknya cerai nggak? Tidak. Mau sampai kapanpun tetap anak. Ya, anak tidak bisa bercerai. Bahkan termasuk mertua sudah bercerai. Kita cerai istri kita, mertua kita tetap mahram bagi kita. Ya, bertua, artinya dari segi mahram tetap mahram. Ya, anak benar tidak bercerai, maka nafkah anak ya tetap tanggung jawab bapaknya. Bapaknya, ya. Adapun kalau itu cerai ya sudah selesai. Ketika sudah cerai. Adapun begitu cerai, maka si suami ini wajib memberikan mut'ah. Mut'ah, bukan nikah mut'ah ya. Pemberian dari suami kepada istrinya yang baru saja dicerai. Ya. Tentang besar kecilnya syariat tidak mengatur. Bagaimana dengan seorang suami yang tidak punya penghasilan atau nganggur sementara istrinya bekerja mencari nafkah? Apa hukumnya? Kalau ini jadi tujuan ya haram. Ya. Ya sudahlah, istri saya gajinya besar, ngapain saya kerja? Haram. Ya. Tapi kalau dia cari kerja ke sana kemari, usaha memang belum hasil, sementara istrinya sudah berhasil, gajinya besar, dia membantu istrinya, enggak masalah. Enggak masalah. Ya. Dia terus berusaha untuk mencari pekerjaan yang halal. Bagaimana dengan wasiat orang tua agar anaknya menikah dengan orang tertentu? Mewasiatkan anak gadisnya untuk seseorang ini ketika tidak wasiat, maka anaknya boleh menolak. Maka wasiat seperti itu harus persetujuan anak. Maka artinya sekedar nasihat. Ya, takut nanti ibu mati duluan, nah kalau ibu meninggal kamu nikah sama sepulan ya. Nah, ini sekedar nasihat umboan boleh. Bukan sesuatu yang harus dilaksanakan. Karena ketika ibunya itu atau bapaknya itu menikahkan anak gadisnya itu kepada laki-laki yang tidak disukai oleh anak gadisnya, tentu pernikahan itu tidak sah. Pernikahan bisa dibatalkan oleh seorang hakim. Bagaimana Rasulullah terhadap contoh tadi. Ya. Maka wasiat yang dimaksud adalah harta. Dengan cara membayar zakat pendapatan seorang karyawan, apakah begitu mendapat gaji langsung dipotong 2,5%? Tidak, ya tidak. Zakat adalah sisa harta, sisa dari makan kita, minum kita, pakaian kita, kebutuhan kita sehari-hari, ya listrik, ya telepon dan seterusnya. Kok nisa dan sisanya dalam setahun itu sudah mencapai nisab, misalnya 7 juta, ya telah dihitung mas. 1 gramnya berapa? 80 gram. Maka dia wajib membayar zakat dengan mengeluarkan 2,5%. Ya. Bukan tiap bulan. Tapi tiap tahun. Dari sisa. Bukan dari pendapatan. Kalau firqah-firqah dolar seperti NII, Islam Jamaah, dan yang lainnya, ya. Begitu dapat proyek 50 juta, langsung serahkan 10% atau 5% atau 2,5%. Begitu dapat gaji sebulan itu 10 juta, berikan 2,5% atau 5%. Nah, ini firqah-firqah dolar. Kelompok-kelompok zakat. Adapun Ahlussunnah wal Jamaah, Rasul dan para sahabat mewajibkan zakat ini ketika uang kita sisa. Kalau habis, tentu tidak. Betul gajinya besar. Mungkin 15 juta, 20 juta. Tapi habis. Buat makan, buat minum, buat gaji ini, buat ini dan itu. Kok habis? Ya apa yang mau di zakat? Zakat adalah sisa. Dan sisanya itu bukan per bulan, tapi per tahun. Ya, maka saya ulang-ulang bahwa zakat amaliyah, zakat profesi adalah bid'ah yang muncul kira-kira 20 tahun terakhir ini. Sebelumnya belum pernah ada. Ya, itu dipatwakan oleh Syekh Yusuf Qardhawi dan sudah ditentang oleh banyak ulama ahli hadis, di antaranya Syekh Al-Albani, ya, dengan 3 atau 4 pendapat beliau yang sangat penting. Ya. Iya, boleh. Dia mau akhirkan sampai misal dia haulnya bulan Sawal, kemudian di bulan Ramadan. Berarti kan masih sebulan lagi. Dia ingin cepat-cepat bayar zakat. Mungkin karena banyak fakir miskin atau apa. Boleh. Itu namanya takjil zakat. Menyegerakan zakat. Boleh. Nanti tahun depan dia boleh pilih. Mau Sawal apa Ramadan. Kalau mau Sawal berarti kembali ke haul semula. Kalau mau Ramadan berarti pindah. Ya, diajukan ke haul yang baru. Terserah. Bisa, bisa, ya, segerakan. Tentu tetap perhitungannya tahun sekali, ya, ya. Apa? Tanah? Kita jual tanah, terus? Gak ada, gak ada. Kecuali setelah setahun, gitu. Jadi jual tanah misalnya dapat uang 300 juta. Nah, kita simpan. Kita simpan. Ketika sudah setahun, kita keluarkan 2,5%. Gitu. Kalau kita sudah punya haul dari uang kita, campurkan ke haul kita, beli. Seperti tadi, haul kita sawah. Karena orang yang kaya harus punya haul. Dan tidak beda masing-masing orang. Ada haulnya yang sawah, ada yang haulnya Ramadan. Ya. Jadi tidak harus Ramadan. Nah, kita punya haul sawah tadi. Kemudian dapat uang 300 juta tadi karena jual tanah di bulan Sya'ban. 2 bulan sebelum sawal. Ah, kita masukkan ke kaul sawal, enggak apa-apa. Nanti di bulan sawal ketika kita mengeluarkan zakat kita 2,5% termasuk dari yang 300 juta. Simpanan kita selama ini misalnya 50 juta, ya jadi 350 juta. Keluarkan 2,5% dari itu. Pas? Iya. Ya. Ya tetap hasilnya. Tetap hasilnya. Karena tidak mungkin kita mengambil tanah itu. Ditomok tanah itu diberikan. Kalau Nabi ambil pedangnya. Kalau bin Walid, Abu Jahal dagang pedang. Nabi kirim ambil pedang itu. Kira-kira 2,5% dari jumlah pedang yang ada. Ya. Dagang apalah diambil itu. Ya. Kalau dagang tanah, mau diambil tanahnya nih. Ya, 2,5% tanah. Tentu uangnya, hasilnya, ya, ya. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang